goreng, mie bubur kacang, mie rujak, mie nasi, mie bubur, mie siam. Mie nasi goreng, mie bubur kacang, mie rujak, mie nasi, mie bubur, mie siam. Tukang masak kerjanya enteng, bangun pagi masak nasi goreng, campur cili, campur udang kering. Bila makan mata naik juling, memang lazat, memang sedap. Kurang masin boleh tambah kicap. Nasi goreng sudahlah terpuji seantero dunia, seluruh negeri. Oi nasi, oi number one. Tukang masak kerjanya senang, habis masak nyekek bubur kacang, campur gula hai setengah dulang. Bila makan rasanya terang tang tang, memang manis, memang lemak. Kalau nyekek enggak boleh banyak-banyak. Bubur kacang sudahlah terpuji seantero dunia, seluruh negeri. Ai bubur, ai bubur, ai bubur, ai number one. Kau berdua tukang masak pekak, bangun pagi asyik nak bertegak. Cuba makan aku punya rojak, kerenti baik engkau punya botak. Memang special, memang pedas, salah makan engkau pendek nafas. Rojak Bandung sudahlah terpuji seandainya.